Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. قال رحمه الله تعالى. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Berkata rahimahullahu taala, ma diddu tauhid al-asma was-sifat, apa lawan daripada tauhid asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikannya, lawannya. Qala al-jawab, jawaban beliau, didduhu al-ilhad fi asma'illah wa sifatihi wa ayatihi. Lawannya adalah perbuatan al-ilhad, penyelewengan di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa thalathatu anwa', ada tiga jenis al-ilhad. Al-awwal, yang pertama adalah al-ilhadul musyrikin alladzina 'adalu bi asma'illahi ta'ala amma hiya 'alaihi wasammu biha awthanahum fazadu wa naqasu fashtaqaw. Yani penyelewengan atau penyerongan daripada orang-orang musyrikin yang mereka membuat nama-nama Allah, menyelewengkan nama-nama Allah dari apa yang ada atasnya, dan mereka menamakan dengan nama-nama tersebut yang telah mereka selewengkan, mereka menamakannya kepada, memberikannya kepada sesembahan-sesembahan berhala-berhala mereka. Fazadu wa naqasu, mereka menambah dan ada ataukah mengurangi dari nama Allah. Ini menambah huruf atau mengurangi huruf dari nama-nama Allah. Fashtaqu allat minal ilah, maka mereka membagi atau menyelewengkan nama Allat, Lata, sesembahan mereka dari nama Allah Al-Ilah. Wal-Uzza, nama Uzza dari minal Aziz, dari nama Allah Al-Aziz. Wa Manata, dan nama berhala mereka Manat, minal Mannan, dari apa? Nama Allah Al-Mannan. Nanti insyaallah baru kita bahas lebih lanjut. Asani, yang kedua, ilhadul musyabbihah alladzina yukayyifuna sifat Allah ta'ala, yaitu penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut dengan al-musyabbihah, golongan al-musyabbihah, yang mereka menyamakan atau memberikan sifat pada sifat-sifat Allah itu tata cara atau bentuk-bentuk dari sifat-sifat Allah. Wa yushabbihunaha bi sifati khalqihi, dan mereka menyamakannya dengan sifat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyamakan sifat Allah atau nama-nama Allah dan menyamakannya dengan sifat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muqabil ilhadil musyrik li ilhadil musyrikina. Nah, ini kebalikan daripada ilhad al-musyrikin yang pertama tadi. Fa ulaika sawu al-makhluq bi rabbil alamin. Mereka, orang-orang ini, mereka menyamakan makhluk atau menyetarakan makhluk dengan Rabb al-alamin. Wa haula ja'aluhu bi manzilatil ajsam al-makhluqah. Nah, jadi untuk yang pertama tadi, mereka menyetarakan sesembahan-sesembahan mereka itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi nama. Ini mereka menjadikan pecahan-pecahan atau misalnya plesetan-plesetan dari nama Allah, kemudian mereka menamakannya dengan menamakannya kepada berhala-berhala mereka. Ini orang-orang musyrikin. Adapun al-musyabbiha ini ja'alu bimanzilatil ajsamil makhluqah. Mereka lebih rusak daripada yang pertama. Kenapa? Karena mereka menjadikan nama-nama Allah atau sifat Allah itu menjadi jism-jism atau jasad-jasad yang diciptakan setara dengan apa? Makhluk, tubuh-tubuh makhluk. Ini mereka menyamakan sifat Allah sama dengan makhluk, sama dengan makhluknya, sehingga menjadikan jasad bagi sifat-sifat Allah seperti jasad pada makhluk-makhluk Allah. Wasyabbahuhu biha, dan mereka menyamakannya dengannya. Ta'ala wa taqaddas, yani maha tinggi Allah dan maha suci Allah dari hal-hal tersebut. Asalit, yang ketiga, ilhadun nufat al-mu'attilah. Yang ketiga adalah penyelewengan atau penyerongan yang dilakukan oleh orang-orang al-mu'attilah, yang mereka menafikan nama dan sifat-sifat Allah, meniadakan nama dan sifat-sifat Allah. Mereka ini yang disebut dengan ahlu ta'til atau al-mu'attilah. Itu mereka yang meniadakan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum qisman. Ini pun terbagi menjadi dua. Qismun athbatu alfadha asma'ihi ta'ala wa nafau anhu ma tadammanathu min sifatil kamal. Yang pertama ini, golongan yang pertama, mereka menetapkan bagi nama-nama Allah itu ada lafaz-lafaznya. Mereka menetapkan lafaz nama-nama Allah. Namun mereka menafikan atau meniadakan darinya sifat-sifat kesempurnaan yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Faqalu, dan mereka mengatakan Rahmanu Rahimun bila rahmat. Bahwasanya nama Allah Ar-Rahman itu Rahim, memiliki nama saja Rahim, namun apa? Tidak ada rahmat padanya. Alimun bila ilmu, maha mengetahui namun tidak ada ilmu, tidak memiliki sifat ilmu. Sami'un bila sama, maha mendengar secara nama, secara lafaz, namun tidak memiliki sifat pendengaran. Basirun bila basar, maha melihat namun tidak memiliki penglihatan. Qadirun bila qudrah, maha mampu namun tidak memiliki kemampuan. Watrodu baqiyyataha kadzalik, dan kemudian mereka menjadikan semua nama-nama Allah seperti itu. Semua nama-nama Allah seperti itu, menetapkan nama-nama Allah namun mereka meniadakan sifat-sifatnya. Mereka meniadakan sifat-sifatnya. Ini golongan yang pertama. Wa qismun sarrahu bi nafyil asma' wa mutadamminatiha bil kulliyah. Yang kedua, mereka dengan gamblang, dengan jelas, mereka menafikan nama-nama dan kandungan-kandungan dari sifat-sifat Allah yang secara keseluruhan. Jadi mereka memang meniadakan tauhid ini, meniadakan tauhid al-asma' wa sifat. Mereka meniadakan nama bagi Allah dan mereka meniadakan sifat pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wasafuhu bil adam al-mahad. Mereka mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak ada, dengan al-adam, sesuatu yang kosong. Alladzi la isma lahu wa la sifata subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimun al-jahidun al-mulhidun 'uluwan kabira. Yani mereka menyamakan Allah atau mensifati Allah itu seperti zat yang tidak ada, tidak ada nama, tidak pula ada sifat padanya, merupakan zat yang ma'dum. Maka maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka, orang-orang zalim dan orang-orang apa yang menentang Allah dan orang-orang yang menyimpang, apa yang mereka katakan uluwan kabira, dengan ketinggian Allah dan maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb langit dan bumi, dan di antara keduanya, maka beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah di atas ibadah tersebut. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui bagi Allah yang semisal dengan Allah, tandingan-tandingan. Ini Allah menantang mereka, apakah ada tandingan yang kalian ketahui, apa yang sama seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar dan juga maha melihat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang terjadi di hadapan dan di belakang mereka, apa yang mereka tampakkan dan apa yang mereka sembunyikan, dan mereka sama sekali tidak memiliki ilmu atas Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Syekh rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan lawan daripada tauhid asma'u was sifat. Sebagaimana beliau sebelumnya menyebutkan, menjelaskan tentang lawan daripada tauhid ar-rububiyah, menyebutkan tentang tauhid rububiyah, kemudian menyebutkan lawannya, menjelaskan tentang tauhid al-uluhiyah, kemudian menyebutkan apa kebalikan dan lawannya. Maka begitu pula di sini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tauhid al-asma wa sifat, dan kemudian beliau menyebutkan apa kebalikannya. Agar apa? Agar kita bisa menghindari, agar kita tidak terjatuh di dalam hal tersebut, agar kita tidak terjatuh di dalam keyakinan-keyakinan yang bisa mengeluarkan kita dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimana di sini Allah Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya lawan daripada tauhid asma' wa sifat, yaitu al-ilhadu fi asma'illahi wa sifati, perbuatan menyimpang, menyerong dalam nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan sendiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'u biha, fad'u biha, wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Dan bagi Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang husna, maka berdo'alah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Dan hati-hatilah, jauhilah orang yang melakukan ilhad di terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa Allah memiliki asma al-husna was-sifat al-ula, yang kemudian setelahnya itu Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan manusia, memperingatkan hamba-hamba Allah dari kebalikan hal tersebut, yaitu memperingatkan manusia dari berbuat al-ilhad. Para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka memberikan pengertian al-ilhad. Apa yang dimaksud dengan al-ilhad? Al-ilhad yaitu al-mailu anisyai, condong, menyimpang dari sesuatu, yaitu keluar dari sesuatu. Nah, di sini adapun al-ilhad dalam asma' wa sifat, yaitu al-mailu bihadal asma'i wa sifat, bihadal asma'i al-husna wa sifati al-ula anil haq ilal batil, yaitu dia condong, menyerong, menyimpang dari terhadap dalam perkara nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi, dari al-haq, dari makna-makna al-haq, dari keyakinan-keyakinan yang haq, menuju kepada keyakinan dan makna-makna yang batil. Jadi mereka orang-orang yang melakukan ilhad, atau yang disebut dalam apa syariat dengan orang-orang yang mulhid atau mulhidun, mereka menyerongkan makna-makna, atau bahkan menyerongkan dari apa sifat nama dan sifat-sifat Allah secara keseluruhan, dari apa, dari makna dan sifat yang hakiki, yang hak, menuju kepada makna dan sifat yang batil. Dan permasalahan ini telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Badai Al-Fawaid, yang dimana beliau rahimahullah ta'ala Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan pembagian ilhad itu menjadi lima. Dan adapun yang disebutkan tiga pembagian yang disebutkan di sini adalah pembagian yang paling besar, yang paling terjadi di kalangan dalam permasalahan asma wa sifat. Nah, yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah ilhadul musyrikin. Ilhad al-musyrikin, orang-orang musyrik di sebelum zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy sebelum zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan penyimpangan terhadap apa yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Yang mana syariat Nabiullah Ibrahim ketika itu membawa tentang tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid asma wa sifat. Di mana mereka mengetahuinya, orang-orang kafir Quraisy, mereka mengetahuinya. Yang kemudian mereka menyimpangkan atau memplesetkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan menamakannya kepada nama-nama sesembahan-sesembahannya. Ya, ini sebagaimana kata Syekh tadi, bahwasanya apa yang ingin mereka lakukan agar mereka menyamakan, menaikkan apa nilai daripada sesembahan-sesembahan tersebut, menaikkan nilai daripada sesembahan-sesembahan tersebut dan menyamakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk daripada al-ilhad. Mereka mengambil nama Allah Al-Aziz, kemudian mereka menyelewengkannya dan mereka menamakan sesembahan mereka dengan nama Al-Uzza. Al-Ilah. Dari Al-Ilah kemudian mereka mengubahnya menjadi Al-Lat, Al-Manat. Dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan, mereka memberikannya Al-Manat kepada sesembahan-sesembahan mereka. Kata para ulama rahimahullah taala, kenapa ini dianggap sebagai al-ilhad? Karena hadhihi al-asma yahtassu Allahu biha. Yahtassu Allahu biha. Maka karena nama-nama ini, nama-nama Allah itu khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa kaunuhum yashtaquna minha asma'a yashtaquna minha asma'an li alihatihim al-batilah yu'tabaru ilhadan. Maka ketika mereka memecah dari nama-nama Allah tersebut kemudian menjadikannya kepada sesembahan-sesembahan mereka yang batilah, maka ini menjadikan sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala kepada sesembahan yang batil selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk penyelewengan. Bentuk apa? Penyelewengan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalamnya pula, masuk di dalam permasalahan ini, yaitu ketika seseorang menamakan dirinya atau menamakan nama anaknya dengan nama-nama yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia menyamakan menamakan anaknya seperti misalnya menamakan dengan nama Allah atau Al-Mannan, seperti itu. Dengan nama-nama yang disebutkan oleh para ulama bahwa hanya khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jika kita ingin memberikan nama kepada anak kita, wajib bagi kita untuk menambahkan kata abdun, menambahkan kata abdun di depan. Adapun jika dia menamakan anak-anaknya atau menamakan seseorang dengan nama yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Ar-Rahman dan yang semisal dengannya, maka ini termasuk dari bentuk al-ilhad, termasuk daripada bentuk al-ilhad. Maka ini bentuk al-ilhad, penyimpangan dari nama-nama Allah yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, yaitu mereka mengambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, mereka memecahnya, memplesetkannya, mengubahnya, menambah atau mengurangi kata-katanya, huruf-hurufnya, kemudian mereka memberikannya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ilhadul musyabbihah. Ilhadnya orang-orang musyabbihah atau yang disebut dengan at-takyif wa tamtsil. والتشبيه المشبه المكيف الممثلة. Mereka nama-nama yang sama, yaitu yang di mana mereka menjadikan apa? Mereka menjadikan nama Allah, kemudian mereka menyamakannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata para ulama rahimahullah taala, "Fa kaifa yushabbihuna ar-Rabb al-Kamil min kulli wujuhin bihadzal makhluq an-naqis min kulli wujuh?" Nah, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa mereka menyamakan, menyerupakan Rabb yang maha sempurna dari segala sisi? Ini nama Allah dan sifat Allah maha sempurna dari segala sisi. Mereka menyamakannya dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kekurangan dari segala sisi. Yani mereka mengatakan di antara mereka ada yang mengatakan bahwasannya apa? Tangan Allah itu seperti tangan makhluk, memiliki apa sifatnya seperti sifat makhluk. Maksudnya mata Allah itu sama dengan apa? Makhluk, dan yang semisal dengannya. Mereka menyerupakan apa Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Yang di mana kata Syekh tadi bahwasanya mereka ini lebih rusak daripada orang-orang yang pertama. Kenapa? Karena orang yang pertama, kelompok yang pertama, mereka hanya menyelewengkan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ini, mereka menjadikan jasad, menyerupakan jasad Allah dengan apa? Dengan jasad makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyamakan sifat Allah yang sempurna dengan sifat-sifat makhluk yang penuh dengan kekurangan. Begitu pula kata ulama rahimahullah taala, wa li'anna al-adillah fil asma' wa sifat la tadullu abadan 'ala at-tashbih. Dan bahwasannya dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah yang menunjukkan tentang yang menjelaskan tentang asma' wa sifat tidak sama sekali menunjukkan adanya at-tashbih. Tidak sama sekali menunjukkan adanya apa penyerupaan, keserupaan atau kemiripan antara nama Allah dan sifat-sifat Allah, begitu pula dengan makhluk-makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang sangat banyak menafikan hal yang demikian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal ta'lamu lahu samia?" Apakah kalian mengetahui adanya tandingan yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala? Dan tentunya mereka tidak bisa menjawab hal tersebut. Fala tadribu lillahi al-amsal. Maka janganlah kalian menjadikan permisalan-permisalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa, tangan Allah itu serupa dengan tangan makhluk. Kaki Allah serupa dengan apa? Kaki makhluk. Mata Allah serupa dengan apa? Mata makhluk. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dalam keadaan Allah, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha penyayang. Maka para ulama rahimahullah taala mereka menyebutkan dalam ayat ini laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, terdapat bantahan terhadap orang-orang musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Juga terdapat bantahan terhadap orang-orang mu'attilah, orang-orang yang menafikan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, membantah apa? Membantah orang-orang musyabbih. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dengan keadaan itu Allah menetapkan nama dan sifat Allah as-sami' dan al-basir, yang merupakan bantahan terhadap orang-orang yang menafikan. Menafikan apa? Menafikan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok ya apa, jenis yang kedua ini, lihat yang kedua dan yang ketiga nanti yang kita yang akan kita baca merupakan apa jenis yang bertolak belakang dari satu sisi. Yani ilhad yang ini mereka menyerupakan nama Allah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mereka menyerupakan, mereka berlandaskan dengan dalil Allah Subhanahu wa taala memberikan nama dan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala As-Sami Al-Basir, yang mereka beranggapan bahwasannya makhluk pun memiliki apa? Sifat yang sama. Makhluk pun mendengar, makhluk pun apa? Melihat. Maka mereka dengan ini membawa bahwasanya kalau begitu Allah serupa dengan makhluknya. Mereka membuang ayat laisa kamitslihi syai'un. Mereka membuang ayat tersebut. Adapun yang ketiga, mereka yang ketiga yaitu ilhadul an-nufat al-mu'attilah. Ilhadul nufat al-mu'attilah. Yang dimana mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sebagaimana kita telah sebutkan bahwasanya mereka ini kebalikan daripada al-musyabbiha. Jika musyabbiha mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka mengambil dalil laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, mereka mengambil dalil ini kemudian mereka menerapkannya kepada seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Berarti apa? Mereka meniadakan. Mereka beranggapan bahwasannya jika kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang di mana? Oleh karena itu maka ahlu sunnati wal jamaah mereka berada di pertengahan. Mereka berada di pertengahan. Mereka mengambil mana daripada kedua ayat, dari ayat tersebut, dan berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dan apa nama dan sifat Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama dan sifat bagi diri Allah, maka kita pun menetapkan sifat dan nama dari diri Allah. Yang kemudian kita menerapkan kembali ayat yang sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menafikan al-misal, al-masal, asy-syabih. Menafikan apa? Keserupaan, kemiripan antara Allah dan makhluknya. Maka kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang sempurna, yang apa? Tidak sama seperti yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sama seperti makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian di sini Asy-Syaikh rahimallahu taala beliau membagi apa menyebutkan bahwasannya ada dua golongan dari kalangan apa? Al-Mu'attilah. Dari kalangan al-Mu'attilah. Yang di mana sebelumnya bahwasannya Al-Mu'attilah al-Hadu. Kenapa al-Mu'attilah ini mereka termasuk dari golongan orang-orang yang mulhid? Bi an jahadu al-asma was-sifat au jahadu ma'aniha. Wahada la syakka munafin lima arada Allah azza wa jalla min isbati al-asma'i was-sifat ala wajhi alladhi yaliku bi jalalatihi wa 'azamatihi. Ini orang-orang Mu'attilah ini mereka, kenapa mereka termasuk dari golongan orang-orang yang menyimpang? Dikarenakan mereka menentang atau menafikan nama dan sifat-sifat Allah, atau menafikan makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. Dan ini tanpa ada keraguan lagi merupakan bertolak belakang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari menetapkan nama dan sifat-sifat Allah bagi diri Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna yang cocok atau sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini terbagi menjadi dua sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini, qismun asbatu alfaz asmaillah wa nafu anhu ma tadammanathu min sifatil kamal. Golongan yang pertama mereka menetapkan lafaz bagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasannya Allah memiliki nama. Allah itu Ar-Rahman, Allah apa? Al-Alim, Allah As-Sami, Allah Al-Basir, Allah Al-Qadir. Mereka menetapkan nama-nama tersebut. Mereka apa? Menetapkan nama-nama tersebut. Namun apa yang mereka lakukan? Apa yang menyebabkan mereka menyimpang dari jalan dari apa? Dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Nafau anhuma tadammanathu min sifatil kamal. Mereka menafikan darinya, dari nama-nama tersebut, sifat-sifat kesempurnaan yang terkandung dalam nama-nama tersebut. sehingga mereka mengatakan Rahmanun, apa Ar-Rahmanu Rahimun bila rahmah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memang memiliki nama Ar-Rahman, namun tidak ada sifat rahmat di dalamnya, kosong daripada apa sifat. Kenapa mereka beranggapan jika kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dengan apa? Dengan makhluknya. Maka mereka pun apa? Menetapkan nama Allah dan mereka menafikan sifat-sifat yang terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menjadikan nama Allah itu asma'an mujarrodah, hanya sekedar nama tanpa ada apa? Makna. Tanpa ada makna, mujarrodan 'anil ma'ani, kosong daripada makna. Nah, di antara kelompok yang berpendapat seperti ini adalah kelompok Al-Mu'tazilah. Kelompok Al-Mu'tazilah yaitu kelompok yang mereka diprakarsai oleh Wasil Ibnu Atha. Wasil Ibnu Atha yang dia keluar atau memisahkan dirinya dari halaqahnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yaitu ketika dia mengatakan bahwasannya ashabul kabair fi manzilin baina manzilatain, bahwasanya pelaku dosa besar itu berada di antara satu tempat, apa, di suatu tempat di antara dua tempat. Ini tidak masuk di dalam neraka dan tidak pula masuk ke dalam jannah. Berada di suatu tempat yang berada di atas di antara keduanya. Sehingga dia pun, mereka pun apa, memisah dari halaqahnya atau majlisnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang kemudian setelah meninggalnya Al-Hasan Al-Basri, mereka pun terkenal dengan nama Al-Mu'tazilah. Nah, diantara mereka pun, diantara para apa, diantara orang-orang mulhid yang berkeyakinan seperti ini, yang dimana begitu pula diantara yang berpendapat seperti ini adalah Jahm bin Sofwan. Adalah Jahm bin Sofwan, pendiri Al-Jahmiyah. Pendiri apa? Al-Jahmiyah. Yang dimana dia diantara keyakinan dia bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama, namun tidak ada sifat. Tidak ada sifat padanya. Yang dimana Al-Imam Al-Alusi rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bahwasannya anna arabiyan marra ala al-Jahm ibn Safwan wa huwa yad'u an-nasa ila madhhabihi al-batil. Pada suatu hari ada seorang orang Arab Badui, orang Arab pedalaman. Dia berjalan melewati dan melihat Jahm bin Safwan sedang berdakwah kepada manusia, menyeru kepada manusia menuju untuk mengikuti madhab dia yang batil, mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki nama mujarrodah tanpa ada maknanya, yang kemudian dia pun mengatakan ala inna jahman kafirun bana kufru, ketahuilah bahwa sesungguhnya Jahm bin Safwan ini telah kafir. Ini perkataannya orang-orang Arab ini yang telah jelas kekufurannya. Wa man qala yawman qala jahmin faqad kafar, barang siapa yang berkata pada hari ini dengan mengikuti perkataannya Jahm, maka sungguh dia telah kafir. Laqad janna jahmun id yusamma ilahahu sami'an bila sam'an basiran bila basar. Yang dimana Jahm bin Safwan ini, kata orang Arabi, telah gila ketika dia menamakan Tuhannya, menamakan Rabbnya sami'an, yang maha mendengar namun tidak memiliki pendengaran. Maha mendengar namun tidak memiliki apa? Pendengaran. Basiran bila basar, maha melihat namun tidak memiliki penglihatan. Nah, ini secara akal saja sesuatu yang bisa kita bantah secara akal. Sesuatu yang lucu. Aliman bila ilmin ridan, radiyan bila ridha, maha mengetahui namun tidak memiliki ilmu. Maha meridai namun tidak memiliki keridhaan. Latifan bila lutfin, khabiran bila khabar, maha apa? Lemah lembut, namun tidak memiliki kelemah lembutan. Maha mengetahui, namun tidak memiliki apa? Pengetahuan. Nah, jadi dia membantahnya seperti ini. Kemudian dia mengatakan, ayurdika an lau qala ya jahmun qailun, apakah engkau ridha ya jahm, seandainya ada seseorang yang mengatakan kepadamu, abuka umrun hurrun khatirun bila khatar, bapakmu adalah seorang yang merdeka, khatirun, yang dia berbahaya namun lembek, tidak memiliki apa? Kesangaran. Malihun bila mil, ganteng namun tidak memiliki kegantengan. Bayun bila baha, tawilun bila tawil, dia tinggi namun bila tulin yukhaliful qasr, tidak apa? Memiliki, dia tinggi namun dia pendek. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, maka kemudian dia melanjutkan beberapa bait syair yang lainnya yang sangat panjang, yang kemudian kata Al-Alusi rahimahullah ta'ala, fa'alhamahu Allahu azza wa jalla haqiqata madhhabi ahli sunnati wa raja'a katsirun minan nas bi barakati abyatihi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada orang Arabi tersebut bagaimana hakikatnya madhab ahli sunnah yang benar, yang kemudian banyak dari kalangan manusia ketika itu mereka kembali ke jalannya ahlu sunnati wal jamaah dikarenakan keberkahan yang ada pada bait-bait syair tersebut. Yang kemudian berkata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, inna allaha ba'athal a'arabi rahmatan li'ulaika, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus orang Arabi itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang ada pada pada hari tersebut. Yani dia orang Arabi tersebut tidak membantah dengan apa? Dengan ayat, dan membantah dengan dalil dari Al-Quran, namun dia hanya membantah dengan akalnya. Yang sebagaimana kata Imam Al-Lusi tadi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada dia hakikah madhabnya ahlu sunnati wal jamaah. Bagaimana mungkin engkau ya Jaham mengatakan bahwasanya Allah itu maha melihat namun tidak memiliki penglihatan, namun apa? Tidak memiliki penglihatan. Seperti itu. Yaitu apakah engkau ridho? Misalnya kita mengatakan, ada orang yang mengatakan kepada ayahmu bahwasanya ayahmu itu apa? Ganteng namun tidak ganteng. Ayahmu itu apa? Tinggi namun pendek. Ayahmu itu apa? Kekar tapi lembek. Seperti itu. Sifat yang sangat apa? Bertolak belakang. Inilah mereka orang-orang dari golongan yang pertama yang mereka melakukan ilhad dengan menafikan apa? Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian golongan yang kedua yang disebutkan di sini, sarrahu binafil asma wa mutadamminatihi bil kulliyah wa wasufuhu bil adam al mahab, yaitu mereka dengan jelas menafikan nama dan kandung dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan, dan mereka apa? Mensifati Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan al-adam, sesuatu yang tidak ada. Nah, ini pun diantara apa? Madhabnya al-Jahmiyah. Diantara madhabnya al-Jahmiyah. Sehingga kata para ulama bahwasannya mereka al-Jahmiyah ini abadul ma'dum. Mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena mereka menafikan seluruh. Nah, diantara keyakinan mereka pula, mereka menafikan seluruh nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula di sebagian apa orang-orang Mu'tazilah pun apa mereka berkeyakinan seperti ini. Nah, maka inilah apa inti daripada atau daripada ilhad, yaitu tiga golongan ini yang paling banyak. Adapun jika ada lebih daripada itu, maka sebenarnya mereka hanyalah cabang daripada hal daripada orang-orang yang disebutkan di sini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sendiri dalam dalil, dalam ayat-ayatnya, dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasannya Allah memiliki nama, memiliki sifat yang apa, asma al-husna, nama yang mulia, sifat yang maha tinggi, yang tidak menyerupai makhluknya, yang nama dan sifat Allah itu sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan apa dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita yakini sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahli sunnati wal jamaah, menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan apa? At-ta'til, menyelewengkan apa? Menyelewengkan atau tanpa ilhad. Yani baik itu menyelewengkan nama-namanya ataukah menyelewengkan apa? Sifat-sifatnya. Yani di antara pula di antara bentuk al-ilhad itu yaitu seperti yang dilakukan oleh orang-orang apa Mu'tazilah pula, yaitu mereka menyelewengkan nama apa makna yang terkandung di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga sesuai dengan apa akal-akal mereka. Yani sebagaimana yang pernah kita sebutkan, yaitu mereka menafikan yadullah, menafikan apa sifat tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian mereka memaknakan bahwasanya yadullah itu adalah nikmat. Yadullah adalah apa? Adalah nikmat atau al-qudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka menyelewengkan apa sifat al-ain, sifat mata Allah Subhanahu wa taala, sifat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian apa? Mereka menyelewengkan maknanya dari makna yang hakiki, makna yang hak menuju makna yang batil, bahwasanya penglihatan Allah itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan yang semisal dengannya. Ataukah maka seorang ahlu sunnati wal jamaah tidak la takyif wala tamtsil, tidak menanyakan bagaimana bentuk dan sifat dan apa bentuk daripada sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula tamtsil, tashbih, menyerupakan nama Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Tidak pula berlebihan. Yani maka ahlu sunnati wal jamaah itu mereka berjalan di tengah-tengah. La ifrat wala tafrit, tidak berlebih-lebihan hulu, tidak pula bermudah-mudahan. Ini tidak berlebihan dalam menetapkan nama Allah di luar dari keinginan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidak pula menafikan apa? Lebih daripada apa yang dinafikan oleh Allah dan rasulnya. Maka inilah apa akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Maka ini yang apa bisa kita ambil pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi diri kita pribadi, begitu pula bagi kaum muslimin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.